Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatillah barakallahu fikum, akan kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Baik, terakhir dalam pertemuan kita membahas tentang apa, Abu Faruq, tentang sahabat Nabi. Nah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah tentang atau terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh, yaitu mereka meyakini ya bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah manusia terbaik secara mutlak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik para ulama, lebih baik dari generasi nabi-nabi sebelumnya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi para ulama. Nah, kemudian setelah itu Imam Ahmad menyebutkan tentang maratib para sahabat. Para sahabat itu juga memiliki apa? Tingkatan-tingkatan dalam keafdalan, dalam keutamaan. Bagaimana tingkatan-tingkatan tersebut, Pak Safari? Tingkatan yang paling tinggi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, terus itu secara person. Kalau secara kelompok atau secara peristiwa yang mereka saksikan, Ahlu Badar. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ahlu Badar pun bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Ada yang dari kalangan muhajirin, ada yang dari kalangan ansor. Yang muhajirin lebih utama daripada yang ansor. Barakallahu fikum. Nah, iya. Setelah itu, barakallahu fikum, sahabat-sahabat yang lain. Pada pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang ketentuan sahabat. Nah, kapan seorang itu dikatakan sebagai seorang sahabat? Pak Gun, ikut kemarin. Nah, yang pertama liqa, yaitu berjumpa. Ya. Kenapa tidak dikatakan melihat? Karena tidak semua sahabat itu melihat. Ada yang buta. Siapa yang buta Mas Ilmi? Sahabat Nabi yang buta siapa? Ada enggak? Ada siapa? Hah? Mahasiswa? Siapa sahabat Nabi yang buta? Siapa? Ibnu Umi Maktum. Abdullah Ibnu Umi Maktum. Buta. Nah, sehingga para ulama mengganti ibaratnya dengan apa? Liqa, bukan ra'a, tapi berjumpa. Nah, sehingga masuk di dalamnya yang buta. Yang pertama berjumpa dengan Nabi, yang kedua beriman dengan Nabi, yang ketiga mati di atas keimanan. Nah, ya. Sehingga atas dasar ini An-Najasyi, apakah dia termasuk sahabat? Abu Haidar, An-Najasyi, Ashama ibnu Abjar, sahabat atau bukan? Allah alam, nggak fokus Abu Haidar. Itu Pak yang di dekat itu Pak siapa namanya? Pak Hanif. Ya Pak Hanif. Raja Najasyi sahabat atau bukan? Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazahnya secara gaib. Sahabat ya, benar. Coba dimasukkan tadi kriterianya. Apakah dia beriman dengan Nabi? Nah, beriman. Apakah dia meninggal di atas keimanannya? Najasyi? Apakah dia mati dalam keadaan Muslim berislam? Belum? Pak Hanif. Mas Hendri, bukan, kenapa? Nah, Najasyi bukan sahabi. Kenapa? Karena tidak terpenuhi kriteria pertama, yaitu liqa, berjumpa. Iya, Najasyi tidak berjumpa dengan Nabi, walaupun sezaman. Belum pernah ketemu. Iya, tapi beriman dan dia meninggal di atas keimanannya. Karena Rasul mensolati jenazahnya. Iya, soluli li sahibikum, salat kita untuk teman kalian, sahabat kalian. Menunjukkan Najasyi meninggal di atas keimanannya. Kalau dia meninggal di atas kekufuran, Nabi dan sahabat tidak akan mensolati jenazahnya. Nah, tapi sayangnya barakallahu fikum dia tidak berjumpa dengan Nabi barakallahu fikum. Nah, walaupun hidup di zamannya Nabi. Kalau dalam istilah ahli hadis, ya, yang demikian itu namanya mukhadram. Namanya apa? Mukhadram. Tulisannya kayak gini. Mukhadramun. Di dalam ilmu hadis terkait dengan nama-nama generasi itu demikian. Ada generasi sahabat, tabi'i, atba' tabi'i. Kalau ini namanya mukhadramun. Mukhadramun itu orang yang sezaman dengan Nabi. Tapi hah? Iya, mim. Mim gayanya saya, Pak. Harap dimaklumi. Mungkin beda sama mimnya Ustaz Abu Ishaq bagus ya. Nah, mukhadramun mim ini ya. Mim kha dot ra mim. Mukhadramun. Nah. Mukhadramun. Ya. Apa mukhadramun tadi? Abu Faruk. Tapi tidak berjumpa dan beriman dengan beliau meninggal di atas keimanannya. Namanya Mukhadramun. Cuman sezaman tapi tidak sempat lihat. Barakallah. Nah, namanya Mukhadram. Tayyib, itu najis. Ya. Kita lanjutkan pernyataan Imam Ahmad berikutnya. Bentar, nanti bahas enggak masalah celaan terhadap sahabat. Nah, nanti akan dibahas. Ya. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal fajir, wa man wuliya al-khilafatu wajtama'a an-nasu 'alayhi waradu bihi wa man 'ala 'alayhim bisayfi hatta sara khalifatan summiya amirul mu'minin. Kata Imam Ahmad, prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang lain adalah mendengar dan mentaati para pemimpin dan penguasa mukminin, baik dia adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Barakallah. Ya. Itu salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah. Barakallah. Siap untuk mentaati siapapun pemimpinnya, yang penting muslim. Ya, yang penting muslim. Barakallah. Baik pemimpin itu memang dikenal sebagai pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Barakallah. Nah, ya, kita wajib untuk mentaati. Barakallah. Nah, karena itulah perintah dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Barakallahu fikum. Nah, di dalam riwayat yang lain, dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah. Orang yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepadaku berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti al-amir faqad ata'ani. Dan barang siapa yang mentaati penguasa, pemimpin, berarti dia telah mentaati aku. Wa man ya'si al-amirah faqad asani. Seseorang yang menentang, bermaksiat, melawan pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat, menentang dan melawan aku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum dari sahabat Abu Hurairah. Sehingga barakallahu fikum, prinsip mentaati pemimpin penguasa Islam ini merupakan salah satu akidah ahli sunnah yang mutawatir. Barakallahu. Iya. Yang sudah sangat jelas dan sangat gamblang. Barakallahu. Baik. Berdasarkan dalil dari Alkitab, dari sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Nah, Kemudian beliau mengatakan setelah itu, barang siapa yang menguasai ya, khilafah, pemerintahan sebuah negara atau sebuah negeri, dan rakyat telah sepakat berkumpul untuk mengangkat dia menjadi pemimpin, atau dia meraih posisi kepemimpinan tadi dengan cara kudeta, dengan cara kekerasan, kemudian berhasil ya, kudetanya berhasil dan benar-benar dia menguasai, barakallahu fikum, dan dinamakan sebagai seorang pemimpin, tergantung dengan sistem negara masing-masing ya, barakallahu fikum, maka kita tetap mentaati barakallahu fikum pemimpin dan penguasa tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, di dalam Islam thubutul imarah atau thubutul khilafah itu dengan tiga perkara. Kepemimpinan kepala negara itu bisa ditetapkan dengan tiga perkara barakallahu fikum. Yang pertama, tayyib, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Ya, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Seperti yang terjadi pada sahabat Umar ibn Khattab. Beliau langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Yang kedua, barakallahu fikum, tayyib, pemimpin itu dipilih berdasarkan musyawarah dari ahlu syura, ahlil ahli wal aqdi. Nah, jadi orang-orang yang memang berkompeten, barakallahu fikum, tayyib, tim yang khusus dibentuk untuk memilih pemimpin berikutnya. Sebagaimana sahabat Umar barakallahu fikum menunjuk ahlu syura dari kalangan para sahabat, yang akhirnya tim tersebut ya, ada berapa orang kemarin? 5 orang, tim 5 tadi menunjuk Utsman bin Affan. Ini cara yang kedua, dengan adanya syura barakallahu. Nah, yang ketiga barakallahu fikum, iya, tayyib, kepemimpinan itu dianggap sah barakallahu fikum ya, dengan cara apa? Dengan cara kudeta, dan kudeta tadi berhasil, itu dianggap apa? Dianggap sah. Dalam artian barakallahu fikum, sah di sini bukan berarti boleh, artinya kepemimpinannya tadi diakui ya, diakui kalau memang kudetanya tadi benar-benar berhasil barakallahu. Nah, dia benar-benar menguasai semua lini barakallahu. Nah, iya, iya, walaupun barakallahu fikum, adapun sisi untuk cara memperolehnya yang dihalalkan di dalam Islam dua tadi, adapun yang ketiga diharamkan. Iya. Karena yang namanya kudeta itu merupakan bentuk apa? Khuruj alal hukam, pemberontakan kepada penguasa yang sah, haram hukumnya. Tapi ketika barakallahu fikum dia berhasil ya, meraih kekuasaan tadi, maka kita diperintahkan untuk apa? Mendengar dan mentaati. Nah, seperti contoh pada kasus barakallahu fikum yang terjadi pada Abdul Malik bin Marwan. Ketika dia berhasil barakallahu fikum merebut kekuasaannya Abdullah bin Zubair. Nah, tadinya barakallahu fikum khalifah yang sah ya, itu adalah Abdullah bin Zubair. Nah, amir yang sah adalah Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya, siasat politik barakallahu fikum itu di barakallahu fikum kerahkan, ya, ternyata Abdullah bin Zubair kalah siasat. Nah, hanya diambil alih oleh barakallahu fikum Bani Umayyah. Nah, barakallahu fikum dan dibaiat, ya, diakui akan barakallahu fikum kekuasaannya. Setelah Abdullah bin Zubair ditumbangkan, barakallahu fikum, dibunuh, ya. Kemudian diambillah kekuasaan tadi oleh barakallahu fikum Abdul Malik bin Marwan barakallahu. Nah, wallahu taala alam bisawab barakallahu. Baik. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang iskal nanti ditanya, ya pasti akan ada banyak pertanyaan. Barakallah. Jadi itu secara global akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal ghazwu madin ma'al imami ila yaumil qiyamah al bar wal fajir la yutrak. Yang namanya perang, tayyib, itu akan senantiasa berlaku bersama pemimpin, penguasa sampai hari kiamat. Baik pemimpin tadi adalah orang yang baik atau orang yang fajir, dan tidak akan pernah ditinggalkan. Sehingga kalau barakallahu fikum pemimpin, presiden mengatakan kita wajib militer, ya ikut, gitu ya. Barakallahu, itu prinsip ahli sunnah. Barakallahu, baik. Perang bersama penguasanya, pemimpinnya. Barakallahu, baik. Entah pemimpinnya adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Wal qismatu wa qismatul bai' wa iqamatil hudud ila al a'immah madin laisa li ahadin ayyab ana alaihim wala yunazi'uhum. Begitu juga kata beliau, kata Imam Ahmad, dalam hal pembagian harta perang, entah perangnya itu dengan barakallahu fikum tayyib tanpa mengeluarkan tenaga, artinya langsung kau musuhnya kabur, atau perangnya itu barakallahu fikum dengan ya perang beneran. Nah, barakallahu fikum, maka harta yang diperoleh barakallahu fikum itu dibagi oleh ya penguasa. Nah, begitu juga barakallahu fikum dalam hal menegakkan hukum hak, itu juga diserahkan kepada pemerintahan yang resmi barakallahu. Nah, dan tidak diserahkan kepada ormas, tidak diserahkan kepada person, ya, tidak diserahkan kepada pondok-pondok pesantren, tidak diserahkan kepada partai-partai. Dalam hal penegakan hukum hak, itu haknya pemerintah. Nah, jadi enggak bisa. Misal di pondok pesantren, santrinya ada yang zina, rajam aja ustaz, rajam aja pak kiai. Kiainya mengatakan rajam, tidak boleh. Ya, karena hukum rajam itu adalah wewenangnya pemerintah. Barakallahu fikum. Nah, yang nyolong juga demikian. Ya, maling lebih dari 1/4 dinar, maling motor, barakallahu fikum. Tapi nggak bisa diterapkan di pondok pesantren langsung potong tangannya. Nah, ini otonomi daerah, ini otonomi pondok pesantren katanya barakallahu fikum. Nah, ya, jadi penerapan hukum hak itu diserahkan kepada pemerintah barakallahu fikum. Kalau memang pemerintah menerapkan hukum tersebut barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Ya. Dan kata beliau, tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mencela mereka atau mengikuti, ya ikut campur dengan barakallahu fikum tayyib wewenang mereka. Barakallahu. Wadaqus sadaqati ilaihim jaizatun nafidah. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Demikian juga kata Imam Ahmad, menyerahkan zakat, menyerahkan sodakoh kepada pemerintah juga diperbolehkan dan dianggap sah. Artinya kita tidak langsung menyerahkan kepada mustahiknya, tapi kita serahkan kepada amil yang dibuat oleh pemerintah yang sah, biar pemerintah yang atur. Itu sah, kata beliau. Nah, ya, barang siapa yang sudah menyerahkannya kepada mereka, itu telah mencukupi. Entah itu pemimpinnya adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau pemimpin yang baik mungkin jelas urusannya. Kalau pemimpin yang fajir ini kan kadang-kadang diselewengkan itu dana. Iya. Dana barakallahu fikum, apa itu zakat itu ya. Nah, kadang buat beli peralatan perang, kadang buat poya-poyanya dia. Itu bagaimana, Ustaz? Sah, insyaallah. Iya. Kalau sudah diselewengkan sama pemimpin yang fajir tadi, ya itu dosanya dia nanu. Iya. Sedangkan kita barakallahu fikum dalam hal penyerahan zakat, iya, itu ada dua cara, bisa langsung kepada mustahiknya atau apa? Kepada amil yang dibuat oleh pemerintah. Selesai tanggung jawab kita. Nah, kalau sama pemerintah yang kita serahkan diambil tadi diselewengkan, ya dianggaplah barakallahu fikum tayyib, mungkin tidak diserahkan kepada mustahiknya, tapi dialokasikan ke dana, ke tempat-tempat yang lain mungkin yang menurut mereka lebih bermaslahah, barakallahu fikum. Ya. Naam, ya itu urusan tanggung jawab mereka. Barakallahu fikum. Nah, adapun secara Islam zakat kita sudah sah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian kata Imam Ahmad berikutnya, wa salatul jum'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizah baqiyatun tammah raq'ataini man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil azhar mukhalifun lis sunnah. Kata Imam Ahmad berikutnya, dan juga sholat Jumat di belakang penguasa, nah, dan di belakang wakil-wakil penguasa tadi, barakallahu fikum, jajaran-jajarannya, baik, itu diperbolehkan dan dianggap sempurna, ya, barakallahu fikum. Barang siapa yang mengulangi sholatnya, maka dia itu adalah seorang ahli bid'ah dan meninggalkan atsar, menyelisihi sunnah. Nah, gak boleh diulangi. Justru kalau diulangi kita yang salah. Tapi Ustaz, ini penguasa bejat. Iya. Nah, dia itu tiap hari party-party, pesta sabu-sabu, ya, minum khamer, main perempuan. Nah, masa kita sholat di belakang orang kaya itu? Barakallahu fikum. Maka dalam masalah ini barakallahu fikum sudah ada bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang penting semua rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya, iya, dan kewajibannya terpenuhi, ya sudah, sah sholatnya. Gitu ya. Masalah barakallahu fikum, akhlak dia di luar sholat itu bejat, bobrok, barakallahu fikum tayyib, iya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, iya, barakallahu fikum tayyib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barakallahu fikum, fa in asabu falakum walahum wa in akhtau Iya. Fa'alaihim walakum. Kalau imam-imam itu benar dalam sholatnya, maka dapat pahala imam itu dapat, dan juga makmumnya dapat. Tapi kalau imam-imam itu salah, maka dia yang dapat dosa, kalian yang dapat pahala. Barakallahu. Dan itu yang disampaikan oleh para sahabat. Iya. Ibnu Umar, barakallahu fikum, Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka tetap sholat di belakang barakallahu fikum penguasa-penguasa yang zalim tadi, seperti Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Itu sudah banyak kasar kosong. Masa sholat di belakang orang kayak gini? Nah, terus iya. Kerjakan kata beliau. Dan dia menyampaikan hadis tadi. Fa in asabu falakum walahum wa in akhtau ya fa alaihim walakum. Nah, barakallahu fikum. Itu yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Justru kalau kita mengulangi sholat kita, itu yang menunjukkan ya tayyib, ketidakberesan. Bukan ya? Nah, bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad seorang ahli bid'ah barakallahu fikum. Nah, karena anjuran dari Nabi dan juga pengamalan dari para salaf sahabat tidak mengulangi sholat kita barakallahu. Nah, laisa lahu min fadlil jum'ah syai', kata Imam Ahmad. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan sholat Jum'at sedikit pun gara-gara ngulangin tadi. Idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu barrahum wa bajrahum. Kalau dia tidak memandang sahnya sholat di belakang penguasa, baik penguasa itu adalah penguasa yang benar atau penguasa yang fajir. Itu kata Imam Ahmad. Yeah. Sehingga orang yang meragukan sahnya sholat di belakang barakallahu fikum tayyib penguasa yang sah tadi, tayyib, justru dialah yang dipertanyakan keagamaannya. Nah, barakallahu. Fasunnah bi'an yusalliya ma'ahum rak'ataini tadayyana bi'annahum tadinu bi'annaha tamatan la yakun fi sadrika min zalika syaih, kata beliau. Yang sunnah adalah engkau sholat bersama mereka dua rakaat dan engkau beragama dengannya, bahwasannya engkau yakini sholatmu tadi sempurna. Nah, jangan sampai di dalam dadamu ada sedikit keraguan. Ya, yakin sah. Ini ya, yakin ya, Bang? Sah. Nah, kadang kan ada kalau sudah musim-musim kampanye gini kan, saling barakallahu fikum membuka aib. Iya. Nah, coba lihat itu wudunya saja enggak becus itu. Jadi untuk sholatnya saja enggak becus itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan mau sholat di belakang dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Macam-macam. Barakallahu. Adapun sikap ahlus sunnah barakallahu fikum tayyib tadi sudah dikasih jaminan sama Nabi kan? Kita enggak usah khawatir. Kalau imamnya benar, ya alhamdulillah dia dapat pahala. Kalau imamnya salah, kita tetap dapat pahala. Sholat kita tetap sah. Tapi kan, nah itu tapi kan, iya, barakallahu fikum. Kan kita nggak tahu, Ustaz, siapa tahu dia wudunya salah-salah. Yo, kamu nggak lihat kan? Sudah kalau nggak lihat, iya. Jangan-jangan dia nggak paham, nggak bisa baca Al-Fatihah, Ustaz. Kamu tahu nggak dia bisa baca Al-Fatihah? Nggak tahu, cuman khawatir aja. Nah itu tidak boleh. Iya, barakallahu fikum. Nah, oh, sudah dikasih jaminan sama Nabi, wah enak kok. Oh. Oh, kenapa dia susah-susahin? Iya, barakallahu fikum. Kalau mereka benar, mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau mereka salah, ya mereka dapat dosa, kita dapat pahala. Barakallahu fikum. Iya, itu aja kok repot ya. Nah, kemudian Kata Imam Ahmad berikutnya, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kanu ijtama'u alaih wa aqarru bil khilafah bi ayyi wajhin kana birridha aw al ghalabah faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang memberontak kepada pemimpin dari pemimpin-pemimpin umat Islam yang sebelumnya mereka telah sepakat dan mengakui akan kepemimpinannya, dengan cara apapun dia memeraihnya, entah dengan cara keribuan ya, atau dengan cara apa? Kudeta. Barakallahu fikum. Kemudian dia ingin menggoyangkan ya kepemimpinan barakallahu fikum penguasa tadi, maka orang yang telah memecah ya persatuan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Karena sekali lagi barakallahu fikum, dampak ya negatif mafsadah yang ditimbulkan dari al-khuruj itu senantiasa lebih besar daripada maslahatnya. Nah, akan banyak darah dari kalangan umat Islam yang menjadi korban. Nah, dan belum tentu keadaan jadi lebih baik ketika dia digulingkan. Iya. Yeah. Nah, sejarah sudah barakallahu fikum membuktikan tayyib, dan harusnya kita sebagai umat Islam bisa mengambil ibrah. Ya, kalau seperti itu tidak akan pernah selesai barakallahu fikum. Iya. Nanti yang ini gulingkan, yang ini nanti dendam juga. Akan menyusun strategi lagi, gulingkan lagi. Yang ini sudah digulingkan, gulingkan terus barakallahu fikum. Itu enggak akan selesai sampai hari kiamat itu. Iya. Nah. Kayak kasusnya Ken Arok itu ya. Saling bunuh-membunuh terus barakallahu fikum. Ya, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Daripada ngeributi masalah kekuasaan sudah santai. Iya. Wasiat Nabi apa? Sabar dalam menghadapi barakallahu fikum penguasa yang zalim, penguasa yang fajir. Nah, justru barakallahu fikum ucapan salaf lebih banyak mengarah pada koreksi diri kita sendiri-sendiri. Sebelum kita begitu banyak mengkoreksi penguasa kita, pemimpin kita, terlebih dahulu adalah kita mengkoreksi diri kita sendiri-sendiri. Karena mereka mengatakan sebagian salaf barakallahu fikum, kama takununa yuwala alaikum, kama takununa yuwala alaikum, bagaimana keadaan kalian, begitulah keadaan pemimpin kalian. Ketika keadaan kalian adalah keadaan yang jelek, keadaan yang bobrok ya, tidak bagus, maka pemimpin kalian juga akan sama. Nah, ketika keadaan kalian bagus ya, baik, saleh, salihah, maka kalian akan diberikan anugerah oleh Allah pemimpin yang baik, adil, saleh. Barakallahu fikum. Nah, sehingga datang juga ucapan dari sebagian barakallahu fikum ya, sayyid tokoh pergerakan. Nah, akim daulatal Islam fi nafsika tuqam fil ard. Tegakkan dulu negara Islam itu pada dirimu, maka secara perlahan negara Islam akan tegak di bumi pertiwi ini barakallahu fikum. Nah, jadi kita enggak usah susah-susah secara frontal ingin merombak ya hukum negara ini barakallahu fikum. Itu akan berjalan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, ketika beliau berdakwah itu kan sistem barakallahu fikum yang ada di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy sistem kufur. Nah, barakallahu fikum. Tapi beliau tidak ingin barakallahu fikum masuk dalam politik siasah mereka atau parlemennya barakallahu fikum mereka. Tapi beliau lebih memilih apa? Membenahi dari bawah, dibenahi umat secara otomatis. Ya, ketika mereka akidahnya sudah bagus, akhlaknya sudah baik, ibadahnya juga bagus, maka otomatis akan terbentuk khilafah barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan juga barakallahu fikum Abdul Malik ibnu Marwan. Nah, beliau ini pernah mengumpulkan masyarakat untuk barakallahu fikum, iya, musyawarah berembuk. Nah, dengan beberapa tokoh masyarakat. Tapi kebanyakan yang ikut ini enggak senang sama Abdul Malik. Banyak poin-poin negatif yang ada pada Abdul Malik ini, barakallahu fikum. Dan Abdul Malik menangkap itu, melihat kalau orang-orang yang diajak musyawarah ini banyak-banyak lebih banyak yang kontra daripada yang pro dengan dia. Abdul Malik orang yang pintar ngomong. Disebutkan Abdul Malik bertanya kepada orang-orang yang kontra sama dia. Aturiduna an nakuna lakum ka Abi Bakar wa Umar? Ya, wahai bapak-bapak sekalian, apakah bapak-bapak sekalian ingin kami ini pemimpin negara sama seperti Abu Bakar dan Umar? Maka mereka semua mengatakan, iyalah pasti itu. Kalau bisa ente itu ngaca sama Abu Bakar, ngaca sama Umar. Bagaimana cara mereka memimpin? Nah, maka Abdul Malik mengatakan, in kuntum turiduna dzalika fakunu lana kalladzina kanu li Abi Bakar wa Umar. Maka Abdul Malik menjawab, ya sudah, kita sepakat saja. Kalau bapak-bapak pengen kami ini memimpin gayanya Abu Bakar dan Umar, maka mohon bapak-bapak sekalian menjadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Iya. Paham ya? Jadilah seperti orang-orang yang pada rakyatnya itu di masa Abu Bakar dan Umar. Apa itu? Sami'na wa ato'na. Taat kepada penguasa. Ya. Kalau kalian ingin dapatkan pemimpin yang seperti kualitasnya Abu Bakar dan Umar, kalian juga harus kualitasnya seperti Abu Bakar dan Umar. Itu maksudnya Abdul Malik. Nah, iya. Jadi kualitas pemimpin itu dilihat dari kualitas rakyatnya. Kalau rakyatnya bobrok, zalim, barakallahu fikum, hancur agamanya, dapat pemimpinnya seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum dinukilkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barakallahu fikum, bahwasanya ada orang Khawarij, ya, pedes kritikannya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, dia mengatakan, ya, ya Ali, nah, kaifa dana an-nas li Abi Bakar wa Umar walam yadinu laka. Di sini dia tidak memanggil Ali dengan apa? Amirul Mukminin. Langsung panggil namanya. Menunjukkan dia tidak menunjukkan rasa hormat dan respeknya kepada Ali. Enggak dihormat. Eh, Ali. Kenapa sih? Rakyat pada masa Abu Bakar dan Umar itu baik-baik agamanya. Bagus-bagus. Toh. Tapi rakyat pada zaman ente, ya, agamanya bobrok, jelek. Bukan langsung ya. Pedes itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau penguasa yang enggak sabar itu langsung kena penjara itu ya. Nah, barakallahu fikum. Emosi. Tapi Ali mengatakan, qala li anna Abu Bakrin wa Umar kana rijaluhum ana wa amsali. Wa kana rijali anta wa amsaluka. Kata Ali, kenapa pada masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya baik-baik? Karena yang menjadi rakyat Abu Bakar dan Umar itu seperti saya orangnya. dan teman-teman saya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, iya. Nah, adapun iya, pada masa saya, iya, karena rakyatnya seperti kamu. Ini ya. Karena apa? Karena rakyatnya seperti ente dan yang semisal dengan ente, jelek-jelek, makanya pemerintahnya kacau balau. Itu. Aman ya? Nah, itu semua barakallahu fikum ucapan dari salafuna saleh. Iya. Diharapkan bisa memberikan ibrah kepada kita semua dan kaum muslimin. Nah, bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Nah, jadi kalau pemimpinnya barakallahu fikum jelek, berarti yang salah itu rakyatnya. Iya. Nah, kalau pemimpinnya kalau rakyatnya baik, bagus, insya Allah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang adil, berkualitas, baik juga. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, jadi beliau mengatakan di antara apa? Dampak negatif dari memberontak kepada penguasa, yaitu apa? Akan memecah persatuan kaum muslimin, pasti itu ya, akan hancur sebuah negara kalau sudah terjadi namanya pemberontakan. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Fa in mata wa khalafa athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dampak yang kedua, tindakan itu telah menyelisihi asarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau perintahkan untuk menyikapi penguasa yang zalim adalah sah. Ya, banyak berdoa, banyak-banyak mengkoreksi diri, memperbaiki diri, taubat ilallah. Nah, karena itu sebabnya adalah dosa kita sendiri. Kemudian dampak negatif yang ketiga, kata Imam Ahmad, fa in mata al-khariju alaih mata mitatan jahiliyatan. Kalau dia tewas dalam proses kudeta, ya, dia tewas dalam proses kudeta dan dia berada di pihak yang ingin mengkudeta, maka dia mati bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Apa maksudnya? Maksudnya dia mati tidak di atas bai'ah kepada penguasa. Nah, barakallahu fiik. Jelek. Iya. Nah, dan Nabi mengatakan apa? Ila bunar. Mereka itu nanti di neraka akan jadi anjing. Ya, akan jadi anjing-anjingnya neraka. Jadi ada 3 poin dampak negatif dari apa? Pemberontakan dan upaya untuk menggulingkan barakallahu fikum kekuasaan pemerintah yang sah. Nah, memecah belah persatuan, kemudian barakallahu fikum menyelisih akar, kemudian dia kalau mati maka bangkainya adalah bangkai jahiliyah. La yahillu qitalu sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas, kata Imam Ahmad. Tidak halal untuk memerangi penguasa. Tidak halal untuk memberontak kepada mereka. Barakallahu fikum. Bagi siapapun. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia adalah seorang ahli bid'ah, tidak termasuk dalam golongan ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Intahaina dari pernyataan atau ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala.